Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang berbahagia. Alhamdulillah ya, kita melanjutkan kembali ya, pelajaran ilmu nahwu kita, dan insyaallah kali ini dengan menggunakan kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah, yakni sebuah kitab penjelasan dari kitab matan yang paling populer di bidang nahwu, yaitu kitab matan Al-Ajurumiyah. Masyaallah muslimin ya, sebelum kita masuk pada mukadimah, kita akan sampaikan terlebih dahulu bagaimana kedudukan dan kemuliaan mempelajari ilmu nahwu. Nah, di sini ya, kedudukan ilmu nahwu itu ibarat garam dalam makanan. Bisa kita bayangkan bagaimana rasanya makanan itu tanpa garam. Jika seseorang lalai dari mempelajari ilmu nahwu, maka akan menjadi sebab dia tergelincir ke dalam banyak kesalahan. Ketahuilah wahai thalabul ilmi, sungguh para imam kaum muslimin ya, baik dari kalangan salaf dan khalaf, mereka sepakat menjadikan ilmu nahwu sebagai syarat para imam ya, berada pada kedudukan ijtihad dalam ilmu. Seandainya seorang imam telah mengumpulkan seluruh cabang ilmu, dia tidak akan berada pada kedudukan ijtihad sampai dia menguasai ilmu nahwu. Dan ketahuilah wahai para penuntut ilmu, mempelajari ilmu nahwu ini adalah suatu jembatan awal untuk mengenal ilmu hadis dan cabang ilmu yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana pentingnya mempelajari ilmu nahwu? Nah, di sini sesungguhnya ya, ilmu nahwu adalah suatu ilmu yang sangat mulia, yang dengannya merupakan wasilah ya, untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangatlah terkait dengan pemahaman seseorang terhadap ilmu nahwu. Kemudian siapa bilang ya ilmu nahwu itu susah? Sebagian orang berkata ilmu nahwu adalah ilmu yang sulit ya, mempelajarinya butuh waktu yang sangat panjang. Jika dia telah mempelajarinya, maka dia tetap tidak akan memahaminya. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah itu pernah mengatakan ya, ini perkataan tersebut tidaklah benar. Perkataan ini adalah perkataan yang melemahkan seorang penuntut ilmu sehingga dia lari darinya. Ya, kita tidak akan membenarkannya. Bahkan kita harus mengatakan ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat mudah ya, dalam menguasainya hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Tahap-tahap mempelajarinya sangatlah mudah ya. Akan tetapi bersungguh-sungguhlah di awal mempelajarinya. Nah, kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, mempelajari dan memahami ilmu nahwu ini adalah perkara yang sangat penting ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu nahwu adalah ilmu yang memang sulit pada awalnya, namun setelah itu ya, akan ada kemudahan pada tahap berikutnya. Ilmu nahwu bagaikan sebuah istana yang terbuat dari mutiara, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan. Adapun pintunya terbuat dari besi. Banyak tantangan dan butuh perjuangan untuk membukanya. Namun seseorang ya, jika telah berhasil membukanya, maka dengan mudah dia akan bisa melakukan dan mengambil apa saja yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, bersemangatlah kalian mempelajarinya dan bersungguh-sungguhlah kalian di awal mempelajarinya ya, karena setelah itu kalian akan mendapatkan kemudahan di tahap berikutnya dalam mempelajarinya. Kemudian bagaimana manfaat mempelajari ilmu nahwu? Manfaat mempelajari ilmu nahwu ini sangatlah banyak ya, di antaranya menjaga lisan dari kesalahan dalam berbahasa Arab. Kemudian membantu seseorang untuk memahami makna-makna yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga memahami maksud yang jelas dari ucapan orang Arab ya. Nah, kemudian nah, di sini wajibnya mendahulukan mempelajari bahasa Arab ya, dibandingkan bahasa lain. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala ini pernah berkata, sungguh musibah pada hari ini banyaknya manusia yang berpaling dari mempelajari bahasa Arab kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Kebanyakan dari mereka menyibukkan diri dan menghabiskan waktu untuk mempelajari bahasa asing. Ketahuilah, tidak semua orang dibebankan mempelajari bahasa asing dan menelantarkan bahasa Arab. Hal ini dikarenakan Nabi hanya memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibraniyah dan tidak memerintahkan kepada sahabat yang lain. Nah, ini sungguh musibah besar di hari-hari ini, bahwa para pemuda-pemudi kaum muslimin tersibukkan dengan mempelajari bahasa asing dan tidaklah mereka mengenal bahasa Arab melainkan hanya sebagai syarat kelulusan di bangku perkuliahan mereka. Nah, setelah mereka lulus, mereka pun melupakan bahasa Arab dengan kelupaan yang sangat jauh. Nah, ini pentingnya memperkuat ilmu bahasa Arab ya, sebelum memperkuat ilmu yang lain. Dan juga Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ini juga pernah mengatakan, saya nasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk memperkuat ilmu bahasa Arabnya. Karena barang siapa yang telah kuat ilmu bahasa Arabnya, maka dia akan mudah memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Masya Allah muslimin, azani Allah wa iyakum. Kemudian, kitab apa yang paling tepat dipelajari di awal belajar ilmu nahwu? Nah, di sini salah satu kunci kesuksesan dalam belajar adalah dengan merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama terdahulu. Salah satu kitab yang paling bagus digunakan oleh pemula dalam belajar ilmu nahwu adalah kitab Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Beliau lahir pada tahun 672 Hijriah dan wafat pada tahun 723 Hijriah. Nah, di sini juga banyak para ulama yang memuji terhadap kitab Al-Ajurumiyah. Di antaranya adalah Al-Makudi rahimahullah. Sesungguhnya sebaik-baik buku yang ditulis dalam bidang ilmu nahwu adalah kitab Al-Ajurumiyah. Materi-materi yang disajikan ringkas, kaidah-kaidahnya sangat mendalam. Nah, kitab ini adalah kunci pembuka dalam bahasa Arab. Kemudian demikian pula Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau pernah berkata, kitab Ajurumiyah ini adalah kitab yang sangat praktis di bidang nahwu. Begitu besarnya manfaat yang terkandung dalam kitab ini sangat mudah dipahami. Kemudian sesungguhnya saya nasihatkan bagi para pemula untuk mempelajari kitab ini. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyakum. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman ini ditemukan banyak sekali kitab penjelasan dari kitab matan Al-Ajurumiyah. Karena memang kitab matan Al-Ajurumiyah ini memiliki banyak kelebihan di antaranya disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin kitabnya sangat ringkas matannya, kemudian ringkas isinya, namun hampir mencakup seluruh pembahasan penting dalam ilmu nahwu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Ajurumiyah ini disusun sangatlah sistematis, di mana isi dari kitab ini sangatlah berurutan Kita tahu bahwasanya kitab matan Al-Ajurumiyah ini dibuka dengan perkenalan apa itu kalam, apa itu kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian setelahnya ada bab al-i'rab, bab tentang i'rab. Di situ dijelaskan bahwasanya i'rab dalam bahasa Arab itu ada empat, rafa, nasab, jar, dan jazm. Kemudian setelah bab i'rab ini diisi dengan pembahasan yang runut, dimulai dari keadaan atau posisi kata atau kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu atau yang kita kenal namanya al-marfu'at. Kemudian dilanjutkan dengan al-mansubat dan juga ditutup dengan al-majrurat. Nah, jadi secara matan, kitab matan Al-Ajurumiyah ini isinya sangat mudah insyaallah dipahami oleh para pembelajar ilmu nahwu. Nah, kemudian ada alasan kenapa kitab yang dipilih dalam program ini untuk di Masjid Ali ini adalah kitab matan Al-Ajurumiyah. Nah, alasan yang paling mendasar adalah dengan kita mempelajari kitab ini maka kita bisa berdalil atau bisa berhujah Maksudnya apabila kita bertemu dengan pembelajar nahwu dari kota lain atau dari belahan dunia yang lain, ketika kita berhujah dengan jurumiyah ini maka hujah kita diterima. Sehingga ketika nanti kita berdiskusi dengan teman, yang baik teman di Indonesia ataupun di luar negeri misalkan, maka dengan kita menggunakan ala jurumiyah, maka insya Allah akan bisa diterima oleh semua kalangan. Berbeda dengan kalau kita tidak pernah belajar jurumiyah, kemudian misalkan kita ditanya huruf jar apa saja, nah, kemudian kita katakan min, ila, an, ala, fi, rubba, alba'u, alkafu, walam. Nah, kemudian kalau kita ditanya kenapa kamu menyebutnya hanya itu, kita bisa menjawab ini yang saya dapati dari kitab Matan Al-Ajurumiyah. Nah, jawaban ini akan memuaskan. Berbeda kalau misalkan kita jawab ini yang saya dapat dari guru saya. Ya, jadi dengan kita mempelajari kitab Matan Al-Ajurumiyah ini, ya insya Allah kita bisa berhujah. Nah, seperti ketika kita misalkan nantinya ditanya apa saja tanda rofa, nah, tentu kita akan menjawab bahwa rofa itu ada 4 tanda. Ada dhammah, ada wawu, ada alif, dan nun. Nah, kemudian kalau ditanya mana dalilnya, mana dasarnya, kalau kita menjawabnya kata guru saya seperti itu, nah, maka ini jawaban yang kurang kuat. Tapi kalau kita menjawabnya di jurumiyah, ya, dikatakan wali rafa'i arba'u alamat, al-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Nah, maka ini adalah jawaban yang memuaskan. Dan memang ya, kitab jurumiyah ini, ya, ini kelebihannya, ya, kita bisa berhujah. Kita bisa mengutip teks dari kitab jurumiyah ini sebagai hujah kepada teman kita yang bertanya. Oleh karena itu memang sangat disarankan bagi para pembelajar nahwu untuk mempelajari kitab kecil ini. Ya. Disarankan untuk para pembelajar nahwu untuk menghafal isi dari kitab ini. Minimal pada poin-poin penting seperti nanti ada huruf ataf, ya. Huruf ataf apa saja, huruf jar apa saja, kemudian huruf jazm, ya, huruf nasab apa saja. Minimal itu yang dihafalkan dari kitab ini. Meskipun yang terbaik adalah kita menghafal seluruh matan dari kitab ini. Ya, insya Allah akan bermanfaat bagi kita. Karena kita akan memiliki pijakan yang kokoh, pijakan yang kuat dalam mempelajari ilmu nahwu. Toyib. Nah, sebelum kita mempelajari kitab Al-Ajurumiyah ini, ada baiknya kalau kita mengenal pengarang dari kitab ini. Nah, pengarang kitab ini adalah Ibnu Ajurum. Nah, itulah kenapa nama kitabnya disebut dengan Matan Al-Ajurumiyah. Sebetulnya ada beberapa versi, ya, dalam menyebutkan nama beliau. Ada yang mengatakan Ajurum dengan memanjangkan hamzahnya. Ada juga yang mengatakan Ajurum, ya, dan semuanya ini insya Allah benar. Nah, jadi ada yang mengatakan Al-Ajurum, ya, ada yang mengatakan Ajurum. Kalau orang Indonesia, ya, untuk memudahkan penyebutannya, biasa disebut dengan Jurumiyah. Ya. Tapi dari beberapa literatur yang paling sahih sepertinya adalah yang Al-Ajurum, yaitu Ibnu Al-Ajurum. Ibnu Al-Ajurum ini, ya, memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat pakar dalam bidang nahwu. Bahkan harus diakui, ya, kitab beliau merupakan kitab yang paling populer di bidang nahwu. Beliau dilahirkan pada tahun, ya, tadi 672 Hijriah, ya, kemudian beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Fas, ya, yang ada di Maroko. Dan kepakaran beliau ini tidak mengherankan karena beliau salah satu murid dari Abu Hayyan, ya, yaitu pengarang kitab Al-Bahrul Muhit. Dan Ibnu Ajurum ini memang terkenalnya di bidang nahwu, ya, jadi beliau sangat terkenal di bidang nahwu. Nah, ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada beliau, tapi wallah alam apakah kisah ini benar atau tidak, ya, tapi ketika guru saya menjelaskan kisah ini, beliau mengatakan la tusaddiq wa la tukadzib. Jangan engkau benarkan, jangan pula engkau dustakan. Jadi dikisahkan bahwa setelah menyelesaikan kitab jurumiyah ini, ya, beliau rahimahullah ta'ala membuang kitab jurumiyahnya ini ke laut, ya, seraya mengatakan, ya Allah, bila aku melakukan ini karena ikhlas mengharapkan pahala darimu, maka biarkanlah ia. Dan apabila aku melakukannya bukan karena ikhlas kepadamu, maka biarkanlah dia hancur. Dan masya Allah, ya, ternyata ketika beliau rahimahullah ta'ala melemparkan tulisan beliau, ya, kertasnya ke laut, ternyata kitab beliau tetap utuh. Nah, ini adalah kisah yang dinisbatkan kepada beliau. Meskipun ini agak kurang masuk akal, ya, tapi perlu saya sampaikan untuk diambil sebagai ibrah dan memang nyatanya kitab beliau bertahan sampai sekarang. Bahkan saking bermanfaatnya kitab beliau, banyak sekali para ulama yang mensyarah kitab ini. Nah, diantaranya yang sering kita dengar seperti syarah Mukhtasar Jiddan, kemudian Tuhfatus Saniyah, ya, kemudian syarah Al-Kafrawi, kemudian Al-Imriti, ya, termasuk yang kita akan mempelajari di program ini, yaitu kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Nah, saya sudah mengukuhkan alasan kenapa ya kita menggunakan kitab Al-Ajurumiyah, yaitu karena kitab ini ringkas namun isinya sangat padat, ya, yaitu hampir mencakup seluruh hal penting yang dibahas dalam ilmu nahwu. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan kenapa kita memilih kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah. Ya, ini setelah kita mempelajari kitab Tafsir Al-Ajurumiyah, ya. Nah, ini padahal di luar sana banyak sekali ya kitab syarah dari kitab matan Al-Ajurumiyah. Nah, di antara alasan utama ya, yang menjadikan kami memilih kitab Al-Mumti' ini, karena ini merupakan kitab yang dilengkapi dengan latihan-latihan. Ya, kalau kita perhatikan ya, syarah-syarah dari Al-Ajurumiyah yang lain itu hampir tidak ada yang dilengkapi dengan latihan-latihan yang ada setiap pembahasan penting. Ya. Nah, kalau antum lihat kitabnya, nah, nanti setiap ada pembahasan penting, selesai dari suatu pembahasan sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lainnya, beliau melengkapi dengan latihan-latihan. Nah, sehingga para pembelajar jurumiyah ini ya bisa langsung melatih pemahamannya terhadap materi yang diberikan. Nah, ini alasan yang pertama ya, kenapa kita memilih kitab Al-Mumti'. Kemudian alasan yang kedua, selain beliau melengkapi kitab syarah ini dengan latihan-latihan, beliau juga melengkapinya dengan contoh-contoh i'rab. Nah, jadi ini merupakan sebuah buku atau sebuah kitab yang sangat bagus ya, karena akan mengajari kita cara mengi'rab ya, karena kita tahu bahwasanya inti dari belajar nahwu adalah kita mampu menjelaskan keadaan, kedudukan, dan tanda suatu kata dalam sebuah kalimat yaitu i'rab. Sehingga dengan kita mempelajari kitab Jurumiyah ini ya, selain kita akan mendapat faedah dari penjelasan beliau, kita juga akan mendapatkan faedah dari i'rab yang beliau contohkan. Kemudian alasan yang ketiga, ya, kenapa kita memilih kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah? Karena dari sisi susunannya, ya, ini beliau sangat bagus sekali, di mana beliau tidak berpanjang lebar dalam menjelaskan sesuatu, tapi langsung pada intinya saja. Dan ini sangat bagus untuk pemula, ya, di mana memang untuk pemula itu ya, tidak perlu pembahasan yang sangat panjang, tetapi pada langsung ya pada hal-hal yang mudah dipahami saja. Nah, jadi ini tiga alasan utama kenapa kami memilih kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumiyah ya, dibandingkan kitab-kitab syarah dari kitab matan Al-Ajurumiyah. Nah, barangkali ini pengantar atau mukaddimah ya. Insyaallah targetnya kita akan menyelesaikan dalam waktu 5 bulan ya, insyaallah. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan dan juga semangat kepada kita dalam menuntut ilmu. Apalagi ini merupakan ilmu alat yang dengannya kita bisa memahami Islam lebih baik lagi. Thayyib, barangkali cukup untuk mengutimah kali ini ya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.